Adapun makna salawat para malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa mereka agar Allah Subhanahu wa taala itu meninggikan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang disebutkan oleh para ulama, makna salawat ya kepada makna salawat para malaikat ya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asrar. Barang siapa yang berselawat kepadaku sebanyak satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepada orang yang berselawat tadi sebanyak 10 kali. Apa maknanya di sini? Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada orang yang berselawat, maknanya adalah istighfaruhu. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa orang yang berselawat tadi. Sehingga di antara sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita amalkan adalah banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu tatkala kita menyebutkan Nabi Muhammad, maka kita doakan sallallahu alaihi wasallam. Atau katakanlah kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh orang lain, maka kita juga disyariatkan, diperintahkan, disunnahkan untuk juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan disebutkan di sebagian hadis, barang siapa yang tatkala berbicara menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dia mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dia tidak bersalawat, maka orang tersebut dikatakan adalah orang yang bakhil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sifat atau ciri orang yang bakhil adalah tatkala nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Seorang yang bakhil adalah seorang yang tatkala namaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sisinya, akan tetapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Sehingga dari sini, maka tatkala kita mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah mendengar orang lain mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus ya, kita perbanyak bersalawat itu pada hari Jumat, karena di antara sunnah dari sunnah-sunnah Jumat itu banyak sekali disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja tatkala kita ingin mengamalkan, ingin bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan bimbingan, kita berselawat dengan selawat-selawat yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga cara kita berselawat tidak bersama-sama, tidak dinyanyikan, tidak dilagukan, tidak diiringi musik. Bukan kita melarang seorang banyak berselawat, bahkan itu sesuatu yang disyariatkan. Seorang banyak berselawat silakan, bahkan kita mendukung untuk seorang banyak berselawat, karena itulah yang dibimbingkan oleh para ulama. Hanya saja yang kita permasalahkan adalah cara berselawat. Ya. Di antara kaum muslimin ada yang berselawat secara bersama-sama. Ya, bahkan terjadi ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan bersama-sama berselawat. Bahkan yang lebih parah, ya, berselawat dengan diiringi musik. Ya, dimasukkan na'am, ya, alat-alat musik ke dalam masjid. Ya, subhanallah. Yang seperti ini, apa bedanya kita dengan orang-orang Nasrani yang mereka beribadah dengan musik di gereja-gereja mereka? Ya, perhatikanlah, ya, orang-orang Nasrani, mereka beribadah dengan musik-musik dengan alat musik secara bersama-sama. Lalu apakah kita harus mengikuti jalan mereka? Maka tidak demikian. Kita tidak diperbolehkan yang mengikuti ya sunnah-sunnah ahlul kitab. Kita harus menyelisihi ya cara-cara ahlul kitab yang itu merupakan ciri khusus mereka, ya, yang merupakan nah kekhususan yang ada pada mereka. Bahkan yang lebih parah lagi, yang lebih miris lagi, ada di antara kaum muslimin yang berselawat di gereja. Ini lebih parah lagi. Ya. Orang Nasrani mengadakan Natalan, ya, sedang beribadah di gereja-gereja mereka. Kemudian ada sebagian kaum muslimin yang ikut masuk ke dalam gereja, yang ikut merayakan Natalan dan membacakan salawat di sana. Subhanallah. Ya, ini mencontoh siapa? Adakah ulama ahlu sunnah yang melakukan perbuatannya demikian? Ya, tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Adapun yang mereka menjadikan landasan, ya, kata mereka ini sebagai bentuk toleransi kita sebagai seorang muslim kepada mereka, maka kita katakan toleransi yang Anda lakukan, yang kalian lakukan itu telah melampaui batas, dan itu bukanlah hakikatnya toleransi yang diizinkan oleh syariat. Bahkan itu bukanlah toleransi yang diberikan keringanan padanya. Bentuk kita toleransi kepada ahlul kitab cukup kita tidak mengganggu mereka beribadah. Ya, mereka beribadah sesuai dengan keyakinannya. Tidak boleh kita mengganggu mereka sedang beribadah, kita hidupkan petasan misalnya. Ya, atau kita ganggu kendaraan mereka, atau bahkan apa yang dilakukan oleh sebagian teroris Khawarij. Ya. Ahlul kitab sedang beribadah, mereka melakukan pengeboman, membunuh ya, orang-orang kafir yang tidak layak, yang tidak boleh dibunuh. Maka ini tidaklah diperbolehkan. Sebatas ini saja toleransi kita kepada mereka, yaitu kita menghormati mereka beribadah. Silakan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tidak boleh kita mengganggu mereka. Adapun lebih dari itu tidak diperbolehkan. Saling tolong menolong, merayakan ya Natalan, ikut mungkin mendekor, menghiasi gereja-gereja mereka, atau bahkan ikut menjaga gereja-gereja mereka. Maka demikian tidak diperbolehkan. Ya, ini toleransi yang tidak diizinkan oleh syariat ini. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah, wa yasifuhum subhanahu bil karami wal ikram. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati para malaikat adalah makhluk-makhluk yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Abasah, bi aidi safarah kiramim bararah, di tangan para penulis atau pencatat ya amalan-amalan. Kita harus meyakini berdasarkan keterangan-keterangan di dalam Al-Quran, begitu juga sunnah-sunnah Nabi SAW, bahwasannya di kanan dan di sisi kiri kita ini ada para malaikat yang senantiasa terjaga, yang senantiasa tidak pernah istirahat dan terus menerus mencatat ya, amalan-amalan kita. Apakah itu amalan atau perbuatan kebaikan ataukah keburukan. Begitu juga apa yang kita ucapkan, baik itu ucapan yang mubah, yang baik, ataukah ucapan kebatilan, semuanya dicatat oleh para malaikat, tidak satu pun terluputkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat yang lain yang mengkhabarkan kepada kita bahwasanya para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang mulia. Wa qala ta'ala dalam surat Al-Infitar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna 'alaikum lahafidzin, kiraman katibin. Nah, sesungguhnya di sisi-sisi kalian, di kanan dan kiri kalian, itu ada malaikat-malaikat yang mengawasi kalian, yang mencatat tindak tanduk perbuatan kalian. Kiraman katibin, itu para malaikat yang mulia, yang senantiasa mencatat. Begitu juga dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal ibadum mukramun, bahkan para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kemudian kata Syekh Fauzan rahimahullah, wa yasifuhum bil ulu wa takrib, dan Allah Subhanahu wa taala juga mensifati para malaikat adalah makhluk yang tinggi dan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yasma'una ilal mala'il a'la, mereka para syaitan tidak bisa mendengarkan pembicaraan para malaikat yang tinggi, yang agung. Wa fi qawlihi, dan juga dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yashhaduhul muqarrabun, mereka para malaikat adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan dia. Maka dari ayat-ayat ini diambil faedah bahwasanya para malaikat adalah makhluk yang tinggi, yang memiliki kedudukan tinggi dan juga yang amat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pula kemuliaan yang ada pada para malaikat adalah wayadhkuru hamlahum lil arsy wa huffihim bih. Di antara kemuliaan atau keagungan yang ada pada para malaikat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya di sana ada sebagian malaikat yang ditugaskan untuk memikul, menggotong arsy, sehingga sana Allah Subhanahu wa taala dan mengelilinginya. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulah, mereka yaitu para malaikat yang memikul, yang menggotong arsy, wa man haulah, dan apa yang ada di sekitarnya. Wa qawlihi ta'ala, dan juga dalam firman Allah Ta'ala dan surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa taral malaikata hafina min haulil arsy, dan engkau melihat para malaikat itu mereka mengelilingi arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sebagian ayat, nanti akan disebutkan oleh mu'alif, bahwasanya jumlah malaikat yang menggotong, yang mengelilingi arsy Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah, dan yang memikul arsy Allah, singgasana Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu sebanyak 8 malaikat. Kemudian kata Syekh Fauzan rahimahullah, wa yadhkuru subhanahu annahum indahu wa ya'budunahu wa yusabbihunahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk-makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina 'inda rabbik la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, sesungguhnya makhluk-makhluk yaitu para malaikat yang ada di sisi Rabb, yang ada di sisi Rabbmu, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yastakbiruna 'an ibadatihi, mereka tidak sombong untuk beribadah kepada para malaikat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan iblis Mereka adalah makhluk yang sombong, yang enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, begitu juga iblis laknatullah, agar mereka sujud kepada Nabi Adam alaihi salam untuk mengetes ya, apakah mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ternyata yang sujud kepada Nabi Adam alaihi salam atas perintah Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikat. Adapun iblis laknatullah tidak mau ya sujud, aba wastakbarah. Dia enggan, dia sombong, merasa tinggi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ya menanyai iblis, "Ma mana'ani? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Kenapa dirimu ya tidak mau sujud terhadap apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Kemudian iblis ya menjawab, "Ya ana khairum min, aku lebih baik dari Adam alaihi salam. Ya. Na'am khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam alaihi salam itu dari tanah." Iblis laknatullah dia merasa lebih mulia, dia merasa lebih tinggi daripada Adam alaihi salam. Dia mengkiaskan bahwasannya api itu lebih baik daripada tanah. Padahal kata para ulama, sifat ya atau zat api dengan tanah, mana yang lebih baik? Jawabannya adalah tanah. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan, awwalu man qasa iblis, pihak atau orang yang pertama melakukan kias yang batil, analogi yang batil di muka bumi ini adalah iblis. Ya, adalah iblis. Dia mengkiaskan ya api dengan tanah, bahwasanya api itu lebih baik daripada tanah. Padahal kias ini adalah kias yang batil. Ya, tidak benar kalau api itu lebih baik daripada tanah. Ya. Yang sebenarnya adalah nama atau yang benar adalah tanah itu lebih baik daripada api. Ya, bukankah ya dengan adanya tanah itu betapa banyak manfaat yang bisa kita ambil. Dengan adanya tanah akan tumbuh tumbuh-tumbuhan. Dengan adanya tanah akan menyimpan air. Tanah juga menyimpan perbendaharaan bumi. Ya, tidak hanya air, ada menyimpan barang tambang, emas, perak, batu bara, nikel, biji besi, tembaga, ya, dan yang lainnya. Begitu juga tanah sebagai tempat ya makhluk hidup bernaam bermukim, baik itu manusia maupun para binatang. Berbeda dengan api, api lebih banyak ya merugikan, walaupun ada manfaatnya. Ya, api bisa kita gunakan untuk memasak ya, namun tetapi ya api itu lebih banyak mudaratnya. Ketika seorang masak, dia tidak akan membutuhkan api yang lebih besar. Ya, dia membutuhkan api secukupnya. Tidak mungkin dia membutuhkan api yang bisa membakar rumahnya. Nah, api juga itu merusak, bisa menghanguskan, bisa membunuh. Sehingga benarlah apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwasannya pihak atau orang yang pertama yang melakukan kias yang batil, analogi yang batil di muka bumi ini adalah iblis laknatullah. Sehingga ya kita dinasihatkan untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, langkah-langkah iblis yang dia telah dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala na'am dari surga ya, bahkan nanti di akhirat ya, iblis itu letaknya di neraka. Hendaklah kita tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, langkah-langkah iblis. Di antara langkah-langkah iblis adalah sombong. Ya, hendaklah kita senantiasa tawadhu. Walaupun secerdas apapun kita, sepintar apapun kita, sejenius apapun kita, ya, tetaplah kita merendahkan diri kita di hadapan saudara kita, tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih wah, ya. Begitu juga kalaupun kita memiliki kedudukan yang tinggi sebagai mungkin bos misalnya, sebagai pimpinan, janganlah sewenang-wenang, ya, tidak diperbolehkan. Hendaklah kita tetap tawadu, ya, apalagi yang namanya kepemimpinan itu adalah amanah yang nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.